Satu hari, ketika Abu Yusuf, tadi nama apa dia? Ya'qub bin? Ya'qub bin Ibrahim. Abu Yusuf ni, masa dia kecil, bapak dia meninggal, kata Al-Imam Ibn Kathir, dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah. Bapak dia meninggal ketika kecil. Jadi dia, mak dia orang miskin. Mak dia hantar dia pergi belajar potong pakaian. Kat tailor tu, yang duk otor baju tu, hantar kat situ. Bila dia pergi, dia lalu dalam majlis kuliah, halaqah Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni imam mazhab apa? Hanafi. Abu Hanifah mengajar, dia masih muda, dia seronok dengar ilmu Abu Hanifah. Jadi dia tak pergi kelas tu. Dia tak pergi belajar untuk cari duit lah. Jadi mak dia main tengok, mak dia kata, apa duk mari kelas ni? Kau mari kelas bukan boleh dapat duit. Kau kena pergi belajar untuk dapatkan duit. Pergi kerja. Bapak kau tak ada. Mak dia bawa dia pergi ke situ. Tapi bila besok dia datang, dia singgah lagi kelas. Lalu mak dia komplain ke Abu Hanifah. Sebagai riwayat, dia kata jangan tengok Abu Hanifah. Dia tak apalah. Dia makan makanan yang elok. Dia ada duit. Kita bukan orang ada duit. Nak duduk dalam majlis dia. Kita perlu kerja. Mak dia mari jumpa Abu Hanifah. Kata, ni, janganlah duk pengaruh anak aku bagi duduk dalam kelas ni. Dia kena pergi belajar. Dia kena pergi kerja. Abu Hanifah kata kepada anak dia, kepada mak dia. Dengar Abu Hanifah kata apa? Jika dia terus belajar, saya kulu faludhat min duhnil fustuq fi sahnin fairudhat. Kalau dia belajar dan terus belajar, satu hari dia akan makan faludhat. Faluzat ni sejenis kuih yang mahal. Orang kaya je boleh makan. Min duhnil fustuk. Daripada minyak fustuk kacang. Pistachios tu. Yang ni orang kaya je. Dia ada cara dia buat lah. Fi sahnin fairuzat. Di dalam mangkuk pinggan. Hidangan fairuzat ialah pinggan yang dibuat daripada batu yang mahal. Pinggan yang mahal. Fairuz, batu permata Fairuz tu. Mak dia kata, Abu Hanifah, kau ni barangkali banyak khurafat sangat. Dia nak makan, sebahagian ni dia kata, dia akan makan bersama dengan para khulafah, bersama dengan khalifah, dengan orang kaya. Dengan khalifah, dengan pemerintah. Kau ni khurafat. Anak aku, pertama miskin, nak makan faluzat siapa? Kami orang biasa, macam mana nak duduk dalam majlis khalifah? Nak makan pinggan mahal-mahal? Dia kata, mak dia tak setuju. Tak apalah. Abu Hanifah kata, berapa satu hari kalau dia pergi kerja dia dapat? Abu Hanifah bayar pada mak dia. Sehingga membolehkan Al-Qadi Abu Yusuf ataupun Abu Yusuf. Tahu nama dia tadi apa? Ya'qub bin Ibrahim belajar dengan Abu Hanifah. Lama, berbelas tahun dia belajar. Hampir 20 tahun dia belajar. Sehingga apabila Abu Hanifah tidak ada lagi, dia ternama sebagai orang yang sangat alim dan dia dilantik oleh khalifah menjadi qadi qudah. Itulah gelaran qadi qudah, the chief of qadis, chief of apa nama, hakim. Chief Justice. Ini ketua hakim yang pertama. Dan dia qadi qudah ni sebenarnya dia bukan saja fatwa tapi dia menentukan hukum. Besar peranan dia. Bila dia jadi, satu hari dia duduk dalam majlis bersama dengan Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Bani Abbas. Abbas ya. Dan satu hari dibawa faludhat. Jadi bawa faluzaj. Khalifah kata mur bil qadi, bagi kat qadi. La yusna hadza lana kullul kullul yaum. Bukan setiap hari kami pun dapat makan faluzaj ni. Ni makanan hak betul-betul. Apabila Al-Qadi Abu Yusuf tengok makanan tu, dia tersenyum. Sebahagian ahli sejarah kata dia ketawa sehingga dia tutup muka dia. Khalifah tanya dia, kenapa kau ketawa? Dia kata, tak ada. Kau cerita. Pasal apa kau ketawa? Dia kata, dahulu masa aku kecil, mama aku tak bagi aku belajar kerana kami miskin. Abu Hanifah kata, kalau terus belajar, bukan mak dia masa tu kata, kau kalau belajar, nak makan apa? Roti keras pun tak ada. Tapi kalau terus belajar ilmu, satu hari dapat makan faluzaj dengan khalifah daripada minyak fustuk yang dimakan di dalam hidangan Fairuz. Dan hari ini benar-benar terjadi kepada aku. Kata khalifah, rahimallahu Aba Hanifah wa kana yanzuru bi aini aqlihi ma la yanzuru bi aini ra'sihi. Allah merahmati Abu Hanifah kerana dia melihat hal itu dengan mata akalnya, apa yang tak boleh dilihat dengan mata biasa. Apa dia maksudnya? Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Itu antara karamah Abu Hanifah. Tapi sejarah cerita itu bagi memaklumkan kepada kita bahawasanya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Saya taklah berilmu. Tapi kalau saya tak belajar agama, saya tak boleh makan dengan raja. Tak juga duduk dengan menteri-menteri. Tidak juga orang datang berjumpa walaupun taklah ada ilmu. Tapi kerana pernah belajar, ada sedikit pengetahuan. Walaupun tak banyak. Pengetahuan boleh mengangkat orang. Sebab itu Quran ajar kita doa. Dia tak ajar, walaupun tak salah doa, ya Allah tambahkan harta. Boleh doa? Boleh. Tapi Quran ajar waqur waqul rabbi zidni. Katakanlah, wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Sebab itu kita minta Allah tambahkan untuk kita ilmu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah tambahkan ilmu pengetahuan untuk kita. Dan Allah telah janji Allah angkat orang berilmu. Orang berilmu apa kelebihan dia? Allah angkat dia. Dia masuk penjara pun Allah angkat. Dihukum pun Allah angkat. Dituduh pun Allah angkat. Pasal orang berilmu. Ulama-ulama dulu ada yang dipenjara, dibunuh. Tetapi kitab-kitab mereka diangkat. Imam Malik, alim besar, mazhab apa? Maliki. Dipukul kerana fatwa dia, sehingga tercabut bau dia. Tapi orang tak ingat, hak pukul tu orang tak hormat. Tetap orang sebut Imam Malik bin Anas, imam yang agung, imam Ahlul Madinah, imam Darul Hijrah. Imam Ahmad, disebat dia, dipukul, khalifah sendiri pukul dia. Tapi orang tetap memuliakannya. Demikian Abu Hanifah yang pernah dihukum, tetap dimuliakan. Allah mengangkat ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah mati di dalam penjara, tapi kitab dia dipakai di seluruh dunia. Adalah geng-geng yang tak setuju dengan dia, tapi kitab dia dipakai. Sebab itu ilmu. Ilmu adalah nikmat. Siapa ada ilmu, dia nikmat, dia faham. Tadi saya sembang, satu orang tanya. Saya sebutlah hang kuliah. Di IQ ni kita ada, banyak kali saya sebut. Bila orang tidak ada, tidak memahami ilmu, dia buat satu benda yang basic tapi dia tak faham. Misalnya, dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila dia selawat, orang awam umpamanya, dia duk rasa bila dia sebut selawat, macam-macam selawat, tiap-tiap ustaz ni perkenalkan selawat baru hak dia punya supaya dapat likes yang baru, dapat buat TikTok. Dia pun bagi petua, petua-petua yang kita tak pernah dengar, supaya ramailah orang likes dia dan tengok dia. Kerana orang nak cari petua, nak pergi jadi kaya lah, petua nak bagi muka cantik lah, petua nak bagi macam-macam. Ya, orang Melayu suka kan tu. Kan? What? Sebahagian orang selawat bagus. Tapi bila dia tak faham, dia rasa bila dia selawat tu, dia duk panggil Nabi supaya Nabi tu menunaikan hajat dia. Sebab dia tak faham. Padahal selawat bukan panggil Nabi. Selawat kita panggil siapa? Kita panggil Allah. Macam mana kita selawat? Allahumma salli, ya Allah, selawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Bukan kita, wahai Nabi Muhammad, bagi kuasa kat saya, wahai Muhammad, lepaskan saya. Tak. Kita minta Allah selawat kepada Nabi Muhammad. Maksudnya, kita minta Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad. Tanda terima kasih kita pada Nabi Muhammad. Kita nak bagi makan, tak boleh kat Nabi. Nabi dah tak ada. Kalau Nabi masih ada, boleh kita pergi tolong Nabi. Kita pergi bantu Nabi, berjuang dengan Nabi. Nabi dah tak ada. Macam mana nak tanda terima kasih kita kat Nabi? Walaupun Allah sudah mengangkat kedudukan Nabi, tapi tetap sebagai tanda hubungan cinta kita pada Nabi, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita kata tu, kita ingat jasanya, kita minta pada Allah. Memang Nabi sudah ada kedudukan, tapi itu saja yang kita buat. Sebab itu fadilat selawat itu besar. Kerana kalaulah kita terima kasih pada ibu bapa kita, disuruh oleh agama, ini kan pula terima kasih kepada Nabi. Bagaimana nak terima kasih kepada ibu bapa kalau sudah meninggal? Kita doakan mereka. Adakah kita pi ibu bapa kita dah meninggal, pi ke kubur dia, bawa ayak apa, teh ais, lepas tu bawa kopi, pergi makan teh kubur? Tak boleh lah. Benda tak dapat manfaat apa. Yang ada ialah, ya Allah, Rabbi ghafir wali walidai, ampunkan kedua ibu bapa aku. Bila Nabi dah tak ada, kita tak boleh buat apa pada Nabi lagi. Sejak Nabi ada pun, para sahabat diajar untuk selawat. Maksudnya, minta kedudukan kemuliaan Nabi pada Allah Ta'ala. Itu yang sebenarnya. Lagi banyak kita minta, lagi fadilat yang banyak Allah bagi. Dan Nabi itu mau macam mana? Nabi mau apa? Nabi tak mau supaya kita minta supaya A, B, C makan ke apa. Yang Nabi mahu ialah dalam selawat baginda mencapai makam seperti nama, seperti makam Nabi Ibrahim. Sebab itu kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang Nabi nak. Nabi nak Nabi mendapat makam seperti Nabi Allah Ibrahim. Itu yang Nabi ajar kita. Kita pun minta, ya Allah, bagi pada Nabi seperti Nabi Allah Ibrahim. Ada orang kata selawat Ibrahimiyah tak sempoi. Hani ni, Tok Guru ku ajar, ini lagi sempoi. Yang ni lagi power. Kita tanya dia, siapa bagi power ni? Ni bukan Power Ranger. Siapa yang nak pergi bagi power ni? Selawat tu sendiri boleh bagi power. Yang nak bagi fadilat kepada selawat, siapa? Allah. Sebaik-baik orang yang ajar. Sebab tu bila dia tak ada pengetahuan ataupun terbabas pengetahuannya, selendang, kononnya nak selendang Nabi. Kasut pergi buat pameran apa, kononnya kasut Nabi. Walaupun kasut siapa pun kita tak pasti tahu. Macam-macam benda Nabi. Tapi benda yang basic yang Nabi kata buat macam ni, dia kata, ini ada Tok Syekh kita lagi bagus. Kalau betul kamu cinta Nabi, nak sambut Nabi dan macam-macam Nabi, kamu buatlah yang mana Nabi bagi tahu. Kan Nabi tentu lebih tahu daripada orang lain. Kita tak kata selawat orang lain tu berdosa. Kita kata tak akan lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Nabi. Tak apalah, Allahumma salli wa sallim ala Habibina, Sayyidina, Maulana. Tak apa. Dia tak salah kerana makna tak salah. Tapi tidak akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Saya buka pada sesi soalan jika siapa ada soalan. Ada soalan? Kumpul dulu soalan. Bagi belakang pun, tuan-tuan, siapa ada soalan, sila tulis mari. Soalan ni, anak-anak kita ni canggih ni. Adakah demokrasi syirik? Demokrasi ialah sistem yang cuba. Demokrasi ni lama. Sejak zaman Athens lagi. Kan? Plato tulis The Republic, buku dia. Lama. Dan cuba bahaskan apa sebenarnya demokrasi. Setiap negara, setiap masyarakat, macam-macam tafsiran demokrasi. Dia tak ada satu tafsiran. Banyak definisi demokrasi ni. Tapi secara umumnya, demokrasi ingin bagi tahu kita bahawa suara ramai adalah merupakan suara yang diambil kira di dalam membuat keputusan-keputusan ke negara, dalam sebuah negara. Dalam memilih pemimpin, di dalam menentukan keputusan-keputusan pentadbiran. Itu idea demokrasi. Macam mana cara nak dapatkan suara tu? Macam-macam. Boleh mengundi ke? Boleh apa? Boleh angkat tangan ke? Yang tu tak penting. Dulu zaman, dulu mereka ada macam sidang mereka, mereka angkat tangan. Kemudian di parlimen. Kemudian orang buat mengundi. Okey. Saya nak tanya adik-adik kita di depan, anak-anak kita ni. Suara ramai Islam ambil kira tak? Ada tak syura dalam Islam? Ada. Ada syura. Nabi SAW di dalam peperangan Uhud, asalnya Nabi tak mau keluar pergi ke Uhud. Nabi nak bertahan di dalam Madinah. Tetapi oleh kerana ada sahabat-sahabat Nabi yang tak, terutama orang muda, yang tak sempat keluar berperang masa Badar, mereka ingin supaya berlaku pertempuran di medan. Jadi Nabi SAW dah tengok ramai pendapat macam tu, Nabi pun ikut suara ramai. Sehingga apabila Nabi pakai baju besi, ada orang yang kata, Rasulullah, kalau Rasulullah kata rasa berat, tak payahlah, kami pendapat saja. Tapi Rasulullah kata bukan soal Nabi, bila dah pakai baju besi dia akan keluar. Bukan itu soal Nabi, bila pakai baju besi dia akan menanggalkannya. Dia takkan tanggal baju besi dia. Maksud dia akan terus. Dan Nabi apabila ada asyiruni ayyuhan nas, mesyuarat denganku wahai manusia. Quran kata wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka, mereka bermesyuarat di kalangan mereka. Tak apa, nanti saya beritahu apa beza syura demokrasi. Ni untuk semua dengar. Nabi SAW artinya mengambil kira pendapat ramai. Selepas Nabi SAW wafat, sahabat bila bermusyarat, dia ambil pendapat ramai tak? Ambil. Bila Abu Bakar naik memerintah, dia wafat, dia calonkan Umar. Dah orang setuju, tak ada masalah. Bila Umar kena tikam, Umar calonkan 6 orang. Abdul Rahman bin Auf tarik diri. Ramai orang tarik diri, akhirnya tinggal Osman dan Ali. Abdul Rahman bin Auf buat pungutan suara. Dia pergi jumpa semua sahabat. Kamu suka siapa? Ali, Osman. Ali, Osman. Dia buat pungutan suara tu, dia berdirilah masjid, dia bagi tahu, kamu setuju aku beristiharkan? Setuju. aku buat survey, majoriti nak Osman. Artinya ada pengutak suara tak? Ada. Okey. Tak menjadi isu. Di mana datang masalah sebahagian golongan yang kata demokrasi tak boleh? Kerana mereka kata demokrasi itu menghalalkan yang haram. Maksud mereka kata, kalau dalam demokrasi, benda yang katakanlah LGBT tak boleh, tapi semua parlimen kata boleh, maka demokrasi kata boleh. Sebab itu kehendaklah ramai. Tapi, adakah kita terikat dengan demokrasi macam tu? Tak terikat. Kalau kita kata, demokrasi kita tidak akan membenarkan yang haram, kita hanya bincang benda-benda yang boleh saja, jadi tak timbul hal itu. Itu kalau berlaku demikian. Syirik bukan sistem. Syirik apa yang kita percaya. Kalau kita percaya, kalaulah suara ramai kata haram itu halal, kita kena ikut suara ramai, tak boleh ikut Quran dengan hadis, kita percaya macam tu baru syirik. Kalau kita kata suara ramai kata macam mana pun, kalau dah haram, haramlah. Kita tak syirik. Dalam dunia orang Islam ni, tuan-tuan, demokrasi walaupun kadang-kadang ada negatif dia, lebih memberikan ruang untuk kita ramai orang hidup. Autokrasi yang satu orang saja berkuasa, siapa bangkang dia bunuh, ini tidak memberikan kebebasan kepada rakyat. Sebab tu dalam dunia ni orang berjuang nak demokrasi, sebab dia nak hak dia bercakap. Hak dia untuk dia memilih apa yang dia mahu. Islam tak bercanggah dengan demokrasi. Kecualilah kalau orang tu dia kata demokrasi bagi saya, demokrasi lebih atas daripada Islam. Ah, yang tu tak boleh. Selagi dia tak kata demokrasi lebih atas daripada Islam, dia kata demokrasi hanya untuk pilih yang mana pemimpin yang dapat menang banyak, kita bagi dia jadi pemimpin. Kalau seorang kata A, pendapat A, pendapat B, diundi dalam parlimen, kita pakai yang mana ramai. Tapi nak undi kata arak halal, tanya ahli parlimen, siapa setuju arak halal? Tengok-tengok, ramai kata arak halal, majoriti. Oh, dalam negara kita arak halal sebab parlimen kita halal. Oh, tak boleh lah. Tapi kalau dia tak buat seperti itu, demokrasi itu tidak membawa kepada syirik. Kerana demokrasi ini banyak penafsiran. Kita sendiri boleh bagi demokrasi ala Amerika, demokrasi ala UK, UK, British, demokrasi ala Asia Tenggara. Demokrasi bukan satu agama yang tertentu. Semua orang mengambil ruang dan tafsiran dia tersendiri. Yang penting, dalam sebuah negara, semua orang patut mempunyai hak dia untuk bercakap dengan kadarnya dan untuk memilih apa yang dia yakin kebaikan untuk diri dan negara dia. Okey, ada lagi siapa ada soalan lain? Yang belakang. Dia tanya wajib tak mengundi? Ha, tak ya, habislah mengundi. Tak jawab. Dia tanya apa dia nak jadi pemimpin di sekolah, aspek yang patut. Ini kita sebut kat anak-anak kita. Kita dalam hidup ni, kita lalui banyak fasa. Banyak fasa. Kita belajar bagi setiap fasa tu, kita belajar macam-macam pengalaman. Besok, ingat apa yang saya beritahu. Besok dah membesar nanti, akan ingat. Oh, dulu ada Dr. Mazhar beritahu sekian-sekian. Kita belajar. Dan manusia itu sendiri dia akan berubah-ubah berdasarkan pengalamannya. Yang tak berubah, hukum hakam syarak. Pendapat berubah. Betul tak? Imam Syafi'i, ketika dia duduk di Iraq, dia keluar banyak fatwa. Kitab dia Al-Hujjah, dia keluar. Bila dia pergi ke Mesir, dia berubah pandangan dia. Dia kata, wala aja'alu hillan. Aku tidak menjadikan halal untuk siapa meriwayatkan riwayat-riwayat aku ketika aku berada di Iraq. Ketika dia duduk di Iraq, dia kata dah dia pergi ke Mesir, dia tak ada benar lagi. Wala ajalun fi hilli, aku tak jadi kehalalkan orang yang mengambil duk cerita lagi apa patung fatwa aku masa di Iraq. Sekarang aku di Mesir, fatwa baru. Imam Ahmad di Iraq masih pakai fatwa Imam Syafi'i. Yang di Iraq. Zaman tu tak ada Facebook punya nak update pendapat terbaru. Pun begitu, ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri mengkategorikan lebih kurang 18 masalah. Pendapat yang lama lebih kuat daripada pendapat yang baru. Itu saya sebut banyak. Contohnya, kita sembahyang waladhdallin. Amin. Kalau kita baca dalam Al-Um, pendapat yang baru, Imam Syafi'i lebih suka amin tu perlahan. Macam mazhab Hanafi. Tapi yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i, ialah pendapat Imam Syafi'i ketika di Iraq. Qaul qadim, pendapat lama, bukan pendapat baru. Pendapat baru seluruh. Pendapat lama, pendapat baru, baca surah bagi semua rakaat. 4 rakaat baca surah. Pendapat lama, baca hanya rakaat pertama dan kedua. Yang diamalkan ialah pendapat lama. Maksudnya, tapi majoriti amalan banyak pendapat baru. Imam yang besar, kajian yang banyak, ada berubah. Imam Ahmad, ada banyak kaul dia. Pada hujung dia, diubah kaul. Pengalaman. Ada ilmu, ada pengalaman. Bukan kerana agama tu berubah. Dia tengok kajian dia dulu, dia tak nampak masalah ni. Misalnya dia kata kes ni macam ni. Dia tengok-tengok, oh, ada juga orang yang macam ni. Jadi dia ingat semua macam ni. Ada juga yang macam ni. So dia kena luaskan fatwa dia. Hitler tulis buku dia. Dia kata, sebelum satu orang tu umur 38 tahun, dia jangan bercakap tentang politik. Nanti dia berubah pandangan. Kata Hitler. Akhirnya dengan Hitler pun mati. Habis dia bom negara orang lain. Walaupun dah lebih pada umur tu. Saya nak ceritanya apa? Jadi leader, jadi pelajar, jadi apa pun tak apa. Tapi kita belajar. Kerana orang tak boleh pandai dalam satu hari. Kalau dah tua baru nak belajar, lambat pandai. Tapi daripada kecil pernah berlagu pemimpin itu, pemimpin ini, pernah apa? Menguruskan itu, menguruskan ini, lama-lama akan pandai. Saya tak main terus boleh bercakap. Saya dulu di kolej, pemidato, menang pidato, menang apa. Lepas tu biasalah dengan mikrofon. Ada juga orang masa kecil ketak, tua tak ketak. Ada orang masa kecil ketak, tua terketak-ketak. Ada juga lah kan. So, yang penting belajar, ambil pengalaman. Quran kata fasiru fil ard fanzuru, berjalan atas muka bumi dan lihat. Nu ayah-ayah kita di belakang tak ada soalan. Tengok anak-anak kita yang tanya. Bila doktor nak jadi PM dia tanya. Saya PM, saya pejabat mufti. Ada dia tanya pasal kias khafi, kias jali, yang ni kita main satu sesi lain, dia panjang catatan tentang usul, usul fiqh. Tapi saya nak jawab tentang Nabi SAW kata apa? Innakum satahrusuna alal imarah. Kamu begitu suka kepada jawatan. Ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Dia permulaan yang nikmat tetapi pengakhiran yang sangat mendukacitakan, yang azab. Sebab itu ada bab agama ni, manusia ni semua orang suka kepada jawatan. Betul tak? Jarang orang tak suka jawatan. Sebab bukan dia nak kerja tu. Kerana bersama dengan jawatan itu penghormatan. Orang suka kalau dia pergi satu tempat, dia disambut, dia dihormat. Sebab tu orang politik, saya selalu sebut, atau tu imam pun, dah tua pun tak mau letak jawatan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia hilang jawatan sebab orang tak mai cari dia dah. Macam tu pemimpin dalam negara ni kita hadapi masalah. Yang tua-tua pun nak bertanding juga. Pasal apa? Pasal jawatan ada bersamanya penghormatan. Orang nak jadi leader yang dia surrounded, dikelilingi oleh manusia-manusia yang mengagungkan dia. Sebab tu hubbul imarah, hubbul riasah, sayangkan jawatan ni satu penyakit. Sufyan al-Thawri kata, aku tengok ramai orang yang zuhud, baju zuhud, makan zuhud, tapi kalau bagi bak jawatan dia tak zuhud. Sehingga kita semua, bukan mudah, siapa pun, jadilah ulama ke siapa pun, tang jawatan ni semua orang teringin. Bukan jawatan ni, kalau setakat jawatan tolong pi tampung jalan, siapa pun tak mau. Jadi pemimpin, orang semua nak. Dan orang akan hiasi berbagai-bagai slogan kalau dia nak jadi pemimpin. Tak ada ramai orang macam Omar bin Abdul Aziz. Dapat jawatan itu pun Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat, dia menyatakan bahawasanya sebelum dia pegang khalifah, dia memang teringin nak jadi khalifah. Cuma bila dia dapat tu, dia insaf, dia bagi balik, kamu putuslah siapa yang nak jadi. Kemudian orang pun lantik dia. Jawatan. Sebab tu ini satu perkara yang besar dalam diri manusia, iaitu memerangi nafsu inginkan jawatan. Sehinggalah dia nak jawatan itu bukan lagi untuk jawatan. Nak jawatan itu untuk islah, untuk dia melakukan pembaikan. Kenapa nak jawatan? Bukan kerana nak glamour, bukan kerana apa, hanya semata-mata aku nak buat kerja. Kalau tak ada jawatan, tak boleh buat kerja. Kalau tak ada jawatan, tak boleh ubah dasar. Kalau tak ada jawatan, tak boleh. Kalau sampai peringkat itu, dia jujur dengan jawatannya. Saya bukan nak cerita sampai jadi PM ke apa. Terpulang. Hati satu orang urus dengan jiwa dia, dia urus dengan Allah Ta'ala lah. Kan? Cuma macam saya bagi tahu, siapa pun yang pegang jawatan, sama ada dia niat dia ikhlas kepada Allah Ta'ala ke, dia tak ikhlas kepada Allah Ta'ala ke, kita orang di bawah hendaklah taat kepada sesiapa saja yang memegang jawatan sebagai pemerintah. Selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang kita tak boleh taat lagi. Seorang pemimpin naik, dia mungkin cakap macam-macam. Teori-teori dia, kita okey. Dia kata, satu pemimpin naik, dia kata dia tak mau ambil gaji. Kita kata, bagus ya. Dia kata dia nak bela rakyat. Kita kata, bagus ya. Ini semua kata-kata. Zahir bagus, kita kata bagus. Kalau dia orang mari kabinet dia, semua orang tak rasuah, tak pernah terlibat dengan rasuah, kita kata, bagus. Kita taat. Tapi, kalau masa dia ada buat benda yang salah, kita akan bagi tahu yang salah. Kita akan bagi tahu yang salah. Kita tak boleh kata saya sebenarnya tak boleh bagi tahu sebab saya ada jawatan. Kita, hal itu kita tidak akan lakukan. Siapa lagi ada soalan ni? Banyak soalan ni. Ini banyak soalan usul fiqh ni, dia punya kelas ni. Am dan khas, yang ni kena satu kelas. Kita main belajar usul fiqh ni. Apa pendapat tentang fana unnar? Ni siapa tanya ni? Siapa tanya? Tak apa. Siapa tanya? Pasal apa tanya? Ada orang tengok dalam internet ke apa? Fana'un nar, dengan elok-elok ah. Fana'un nar ialah satu isu yang majoriti para ulama tak suka cakap ni. Iaitu adakah neraka ini akan berakhir? Fana tu binasanya neraka. Adakah orang yang masuk neraka tu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, atau satu masa nanti neraka itu akan berakhir? Orang yang duduk di dalam neraka itu sendiri akan hancur lebur. Kenapa benda ni mereka timbulkan? Ada orang kata benda ni ditimbulkan kerana Ibn Taymiyah timbulkan. Sebenarnya bukan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tak timbulkan. Ibn Qayyim ada timbulkan. Orang bantah Ibn Qayyim. Tapi saya nak sebut tuan-tuan supaya adil. Orang bantah sehingga orang tak setujulah. Pergi kata neraka ni. Pasal khalidina fiha. Kekal di dalam neraka ni. Macam mana neraka boleh berakhir pula? Isu yang ditimbulkan sebab di dalam Al-Quran. Al-Quran kata tentang neraka ni, dan juga sebenarnya dia juga tentang syurga juga. Khalidina fiha, mereka madamatis samawati wal ard, kekal di dalamnya selagi mana langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali dengan kehendak Tuhanmu. Pasal apa dia timbulkan isu ni? Sebenarnya isu ni orang lain dulu timbul, dia tanya. Dia pernah tanya kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata, hadza amrun azim. Ini satu benda yang besar. Tapi Ibn Taymiyah tak memberikan satu jawapan yang jelas tentang hal ini. Ibn Qayyim, dia juga macam bukan jawapan dia, tapi dia quote daripada beberapa tokoh yang berbagi pandangan ini. Kata dia, Allah ni, kata mereka, Allah ni, dengar betul-betul ini, sekali kalau hak potong ni salah, dia buat terlompat pula belah sana tu. Kan? Allah ni dia rahmatuhu sabaqat ghadabi ghadabuhu, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah mengatasi murka Allah. Kalau Allah masukkan ke dalam hamba tu dalam neraka 1 juta, 2 juta tahun, 30 juta tahun, 1 bilion tahun, dia kata dah tak ada apa dah. Dia dah kena azab dah. Dah lebih daripada apa yang dia buat dalam dunia ni. Dan kemudian tak ada apa lagi pengajaran untuk dia. Kalau dia kena azab pun, dia tak boleh nak berubah dah. Dia bukan nak balik ke dunia nak ubah dah. Dan untuk apa Allah itu mengazab dia sampai penyudah? Itu yang menjadi persoalan dalam kepala mereka. Jadi mereka timbulkan satu perkara. Mereka kata, kemungkinan juga, kalau Allah kehendaki, nanti mereka tu juga pun akan tamat neraka ni, dan mereka juga sudah hilang. Tak ada lagi azab. Di atas alasan-alasan tadi. Dr. Qaradawi, dia antara orang yang, dia tak kalah kata nak sokong bulat Ibn Qayyim, tapi dia kata ini satu pendapat lah. Kerana tidak ada lagi apa-apa pengajaran yang boleh diambil. Selebih daripada itu. Cuma mereka kata, pendapat ni tak disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah. Ha, itu saja isu dia. Saya kata, tak ada orang menghina Tuhan. Dia berpendapat dia tak rahmat Tuhan. Itu andaiannya. Kalau tanya kita, tak payah duk cakap bab ni. Urusan Allah Ta'ala nak fikir apa-apa. Kalau dia nak selesai, selesai. Kalau dia nak buat apa, bukan urusan kita nak tolong fikir. Habis kah tak habis neraka? Buat apa? Kita fikir kita jangan masuk neraka, sudahlah. Kan? Ha, tapi perbahasan itu, itulah yang menyebabkan. Cuma sebagian ulama ni, ada yang berlebihan lah masalah ni. Dia kata, siapa yang berkata pendapat ni, maka dia sesat, dia kufur. Dia bukan kata Allah tu yang musnah. Dia kata, neraka tu musnah. Pendapat dia ni mungkin tak dipersetujui oleh majoriti ulama. Tapi tidaklah sampai kepada dia nak keluar pada agama. Ini isu panjang. Fana unnar. Canggih ni, mulai IQ ni. Asyairah Maturidiyah. Oh, yang ni panjang nak cerita. Apa hukum kalau tak taat pada pemimpin? Dia tanya. Pemimpin apa? Kalau dia tu pemimpin apa? Pemimpin persatuan je. Kan? Pemimpin persatuan yang mengumpulkan 340 SD, itu cerita lain. Ini kalau pemimpin yang dimaksudkan dalam konteks yang wajib taat tu ialah pemimpin yang menguasai bumi manusia, tanah air dan rakyat. Yang ada syaukah, yang ini ada kuasa pemerintahan. Bukan dia buat pertubuhan, lepas tu dia suruh orang taat pada dia. Itu pertubuh. Kalau orang tu masuk dalam pertubuhan tu, nak taat dia taat. Tak mau taat, dia boleh tak taat. Tapi kalau dia menguasai tempat, dia ada empire, ada wilayah dia. Ada wilayah dan ada rakyat. Rakyat tu kena taat. Di mana dia ada kuasa untuk bertindak. Dia ada, dalam bahasa moden, dia ada tentera, dia ada polis di bawah dia. Kena taat. Melainkan dia buat perkara-perkara yang mungkar. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bil ma'siyatin fa idza umira bil ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Ke atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada maksiat. Apabila disuruh pada maksiat, tidak ada dengar dan taat. Ini soalan yang sama. Man kharaja an amirihi shibran mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar daripada pemimpinnya sejengkal mati dalam keadaan mati jah. Kharaja anil jamaah, yakni dia keluar, dia tak taat. Kharaja an, yakni dia keluar. Kalau kharaja ala, dia keluar tak taat, dan dalam masa yang sama dia keluar menentang pemerintah dengan bersenjata. Ini diharamkan dalam syarak. Pemerintah ni mungkin dia ada masalah. Mungkin pemerintah tu kita tengok, katalah kita tengok pemerintah tu, dia buat benda salah. Let's say lah, na'uzubillah, dia minum arak. Tapi dia tak suruh kita minum arak. Ada gambar dia minum arak. Adakah boleh kita keluar senjata lawan dia? Tak boleh. Kerana dia tumpah darah. Yang boleh kita buat, kita cegah. Kita beritahu dia arak haram, awak tak boleh minum. Tapi kalau dia ajak supaya kita keluar agama, halalkan yang haram. Haramkan yang halal. Ha, yang ni, dia panggil kufurun bawah. Kekufuran yang nyata. Ataupun kesalahan yang jelas nyata. Yang menyanggahi prinsip-prinsip agama, ketika itu tak taat. Tak taat. Ada benda pemimpin buat, kita hanya tak taat bab tu saja. Bukan kita keluar lawan dia. Dia suruh satu benda, kita tak taat benda tu. Pasal mungkar. Tapi adakah kita mesti perangi dia? Tak semesti kita perangi dia. Ramai orang dia faham. Sekarang ni alhamdulillah, banyak parti-parti politik pakat jadi pemimpin kerajaan belaka. Sekarang bila mereka jadi kerajaan, mereka pun kata kena taat. Sebab tu orang habang, bab taat tu. Kita daripada dulu, di IQ ni kita ajak. Taat pemimpin, taat. Kritik cerita lain. Taat maksudnya tak keluar menentang bersenjata. Tidak keluar. Tidak melanggar perintah pemerintah kerajaan, yang mana perintah-perintah itu tidak mungkar. Kerajaan suruh bayar cukai, bayar cukai. Tak mungkar. Naik kereta kena ada lesen. Kena ada lesen. Tak mungkar. Tak boleh. Oleh kerana dia pemimpin tu kita tak suka, aku pun kereta aku tak ada lesen, road tax pun aku tak mau bayar. Tak boleh. Itu masalah. Yang salah bab lain. Ini kita kena jelas. Kalau tidak, semua negara akan cacar marba. Orang akan cari salah satu, kesalahan satu, pemimpin satu benda, dia buat, dia langgar habis keamanan negara. Pemimpin kata, sampah buh dalam tong sampah. Jangan pergi buang dalam sungai. Kita pergi buang dalam sungai, kita berdosa. Dia tak kata, aku buang dalam sungai, baby lah. Pasal dia ambil rasuah. Itu cerita lain. Dia ambil rasuah salah. Bukan bila dia ambil rasuah, aku boleh buang apa bahan kimia dalam sungai. Saya nak bagi contoh. Ini adalah pahaman yang salah yang yang dibuat oleh sebahagian orang tentang politik. Sebab itu bila mai Perdana Menteri baru, mungkin ada orang setuju atau tak setuju, tapi dia dah jadi Perdana Menteri, tangan dia. Tangan apa dah? Selagi dia tidak memerintahkan dengan perkara yang mungkar. Tangan dah. Dia minta sokongan. Sokong lah. Benda yang baik semua sokong. Bahkan saya dalam tulisan saya, baru ni, saya kata, kepada parti-parti orang Islam, tak kira lah PN ke apa, kalau kita nak mengelakkan pengaruh-pengaruh pihak tertentu yang mungkin mengancam kedudukan ataupun jati diri agama dalam negara ni, awak sokong je lah kerajaan ni supaya dia tak jatuh apabila golongan yang anti kepada identiti negara dan seumpamanya keluar tak sokong, dah jatuh kerajaan tu. Awak masuk sokong dia supaya kalau dia berbuat baik, kalau awak tengok dia mula berbuat baik, sekarang tawaran-tawarannya dia yang itu baik, jadi awak sokonglah dia supaya dia dapat pertahankan benda yang baik dan dia tak diugut untuk jatuh. Selagi dia tak buat benda mungkar, sokong je lah. Ini bukan soal, ini soal politik, soal ijtihad. Hari itu dah pemilihan, pemilihan dah habis. Tak ada pemilihan. Suatu orang sudah naik. Kalau kita kawan ni bagi jatuh, kawan ni naik bagi jatuh, negara tak boleh baik. Biar dia naik, melainkan kita tengok dia nak kuatkan benda-benda yang mungkar. Itu cerita lain. Kalau kita tak nampak dia itu, kita ambil masa sikit, kita boleh sokong dia. Supaya orang-orang yang mana nak agenda-agenda yang salah, tak boleh mengugut dia. Kalau kita nampak dia ke arah kebaikan. Politik kebijaksanaan. Saya sebut dalam kuliah baru ni pun. Walaupun Yazid naik, sahabat tak suka naik Yazid naik. Ada yang tak suka Yazid. Pasal Muawiyah punya pemilihan itu tak melalui syura. Walaupun Muawiyah ada ijtihad dia, pilih anak dia Yazid bin Muawiyah. Tapi majoriti semua para sahabat nasihatkan Al-Husain bin Ali supaya jangan keluar menentang Yazid. Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair sendiri yang kemudiannya dia juga lawan Yazid pasal kes lain. Sahabat-sahabat Abdullah ibn Umar, sehingga Abdullah ibn Umar tu duduk di Mekah pecut cari Husain, jangan pergi Kufah, jangan lawan khalifah. Walaupun kamu tak setuju, sebab dia baru naik, dia belum buat apa-apa mungkar. Ini fik siasi. Semasa pemilihan tak apalah, semua orang cadang-cadang ni, bangkang ni. Tapi bila dia naik satu orang, tak. Melainkan bila dia naik, dia pula buat benda mungkar, buat benda-benda tak elok. Mula ni naik kepala semua, segala benda yang nak merosakkan Islam semua. Masa tu tak apalah. Sekarang belum lagi. Baru duk cerita makan nasi di kedai apa semua, biar ambil lo. Makan nasi kambing ke nasi ayam, tak apa. Yang biar dulu. Belum lagi polisi dia main. So kita sabar. Panjang ni. Inilah hebat ni. Khuf kasut kulit yang menutup buku lali, tetapi kalau kasut kulit tidak menutup buku lali tetapi dia pakai stokin yang menutup buku lali, adalah dikira khuf. Khuf, syarat tutup buku lali dan seumpamanya itu disebut oleh para fuqaha kan, fa innahu udkhila tahiratain, dia dimasukkan fa innahuma udkhila tahiratain, dia dimasukkan dalam keadaan bersih, kata Nabi. So kan, khuf itu ulama sepakat khuf yang nu stocking kulit yang dia orang sebut tu khuf kan. Law kana ad-din bi ra'yi la kana batinul khufi aula bil mashi. Khuf tu yang kata Ali bin Abi Talib. Khuf itu kulit yang pakai yang melutupi sehingga buku lali di atas, kerana itu adalah kawasan yang wajib dibasuh wuduk. Ulama sepakat khuf boleh sapu tahuf kerana dalilnya jelas. Cuma mereka khilaf tentang mashu jawrab, mashu jawrabain. Sapu stokin ada khilaf. Ada mazhab benarkan, ada mazhab tak benarkan. Dia kata stokin tak sama dengan khuf. Tapi kalau sekiranya tanya saya dalam hal ini, oleh kerana stokin pun boleh sapu, dia kalau sapu khuf dia walaupun ada kekurangan, seperti mana tak nampak buku lali dia akan seumpamanya, dia ada lagi cover dengan stokin dia, termasuk benda yang dia boleh sapu kalau dia ham itu. Kalau dia kata ada, dia baca, dia kata tak boleh, stokin tak boleh sapu, khuf saja. Ada pendapat demikian. Tapi Al-Qasimi telah menulis khas tentang mashul jawrabain, mendatangkan dalil-dalil yang banyak membuktikan bolehnya sapu di atas jawrab, iaitu atas stokin. Ha? Wallahu ta'ala. Tutup aurat wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam ni dah? Rukun ni dia trust, asas. Kalau benda tu kita tak amalkan, terkeluar agama kita, ataupun kita tolak dia, terkeluar agama kita. Itu rukun. Macam ditimbulkan jihad wajib, kenapa tak masuk rukun Islam? Rukun ialah teras kepada agama tu itself. Yang lain tu datang kewajipan-kewajipan yang lain di atas nas-nas. Tapi kalau orang tak amalkan, tak menafikan identiti agama dia sebagai Islam. Tapi kalau solat, puasa, ini ada teras kepada yang agama. Kalau orang tolak yang ni dan tak mengamalkannya ni, berarti dia telah meninggalkan agamanya. Dengan perbahasan soal juhud, soal dekah kepala atau soal sekiranya ingkar, dengan itu ada pendetilan yang telah kita sebut sebelum ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.